Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Masih kutipan atau melanjutkan kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Kalau sebelumnya kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah, kemudian berikutnya adalah perkataan Ibnu Qayyim di Irasatul Lahfan. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala aidan, wallahu ta'ala qad jarat sunnatuhu, dan telah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berjalan, jarat telah berjalan fi khalqihi, di tengah-tengah makhluknya. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan at-tayyibat, mengharamkan hal-hal yang baik, yang enak, syar'an wa qadran, secara syariat dan secara kenyataan, atas setiap orang yang berbuat zalim dan melanggar batasan-batasannya. Wa asa amrahu, dan durhaka kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk terjumus dalam kesulitan pada siapa saja yang bakhil dengan apa yang Allah perintahkan, bentuk bakhilnya dengan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan merasa cukup, ya, tidak membutuhkan ketaatan kepadanya karena dia lebih memperturutkan hawa nafsunya dan keinginannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memudahkan lil yusra, untuk mendapatkan berbagai kemudahan bagi siapa saja yang mau memberi, bertakwa, wasaddaqa, dan percaya. Ya, maka di awal disampaikan telah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berjalan di tengah-tengah makhluk. Bahasanya siapa saja yang berbuat zalim, melanggar batasan yang Allah tetapkan dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan atasnya at-tayyibat. Allah cegah darinya, Allah cegah dirinya untuk mendapatkan hal-hal yang enak, syar'an wa qadran, secara syariat dan secara kenyataan. Ini maka ketika orang itu tanatuk dan hulu, ketika dia berlebihan, dan jika berlebihan ini sehingga melanggar batas, maka secara qadran dia mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang nyaman. Maka ketika seorang itu misalnya berlebihan dalam masalah makanan, kemana-mana dia was-was, was-was dengan makanan, maka akhirnya qadran secara realita seharusnya dia bisa makan enak, jadi tidak makan enak. Jadi tidak makan enak. Kenapa? Karena dia ta'adda wa dhalama, karena dia berbuat melampaui batas. Dia memperturutkan was-was, melampaui batas, maka harusnya bisa makan daging ayam. Namun dia enggak jadi, realitanya dia enggak makan jadi daging ayam. Kenapa? Qadran, maka ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan mencegah dirinya untuk secara kenyataan untuk menikmati hal-hal yang enak. Kemudian dari kalau ini kita hubungkan dengan poin bahasan awal, bahasa ini berkaitan dengan masalah hak penguasa. Maka wallahu ta'ala a'lam, ketika satu kampung atau satu negeri itu penduduknya zalim, ya, dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang memerintahkan untuk bersabar namun malah membangkang, maka yang terjadi adalah bencana. Qadran secara realita terjadi banyak kerusuhan dan sebagainya, maka at-tayyibat, kenyamanan hidup yang harusnya dirasakan, tidak bisa dirasakan. Kemudian dari Tamim Ad-Dari radallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, hasnya agama itu seluruhnya intinya adalah nasihah, menghendaki kebaikan. Kemudian kami tanyakan, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, untuk Allah dan kitabnya serta Rasulnya. Maka nasihat dalam pengertian untuk Allah, kitab dan Rasulnya di sini maknanya adalah ketulusan dalam iman. Dan salah satu makna nasaha adalah murni, tulus dan bersih. Maka ketulusan iman kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan nasihat untuk dua hal ini, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya, maknanya menghendaki kebaikan. Dan menginginkan dan menghendaki kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin dan umumnya dan awamnya kaum muslimin, diatkan oleh muslim. Sisi pendalilan berkaitan dengan masalah penguasa, berkaitan dengan hadis ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan pemimpin dengan orang awam, dengan orang biasa. Ya, nasihat kepada pemimpin disendirikan dan dibedakan dengan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahasanya pemimpin kaum muslimin punya hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh awamnya kaum muslimin, umumnya kaum muslimin. Maka jika umumnya kaum muslimin punya hak untuk dinasihati dengan baik, sembunyi-sembunyi, tidak dipermalukan empat mata, maka pemimpin tentu lebih-lebih lagi. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para senior kami, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang kami dengan mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencaci maki pemimpinmu. Maka hadis ini yang diriatkan oleh Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih, dalil tegas larangan mencaci maki penguasa. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan hadis yang kemarin kita bahas, sejelek-jelek pemimpin adalah orang yang kalian, mereka melaknat kalian, rakyat, dan rakyat melaknat kalian. Maka padahal terdapat larangan untuk mencaci maki, mencela penguasa, maka lebih-lebih lagi melaknatnya. Yang ini tentu lebih jelek. Laknat itu lebih jelek daripada sibab, mencaci maki. Maka kemarin kita sampaikan kompromi berkaitan dengan dua jenis dalil dalam masalah ini adalah bahwasannya yang dimaksud dengan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian mencaci makinya, dan mereka para pemimpin mencaci maki kalian, maka itu adalah mimbabil ikhbar la mimbabil ikrar. Itu menceritakan realita yang terjadi pada sebagian sebagian rakyat, namun bukan berarti membenarkannya. Adapun perbuatan sejumlah rakyat yang mencaci maki pemimpinnya ini apakah benar ataukah tidak, kita dibenarkan oleh syariat apakah tidak, maka jawabannya ada di hadis ini, hadis Anas yang mengatakan la tasubu umara akum, janganlah kalian mencaci maki penguasamu. Wa la taghussuhum, dan janganlah kalian ghis terhadap mereka. Ghis di sini maknanya adalah kebalikan dari nasihah. Ghis di sini maknanya, maksudnya adalah kebalikan dari an-nasihah. Kalau nasihah mengendaki kebaikan, maka ghis di sini maknanya adalah menghendaki keburukan. Maka ghis di sini kalau umumnya ghis artinya menipu. Namun ya kalau kita terjemahkan semacam itu, ya, tidak memahamkan. Dan janganlah kalian tipu pemimpinmu. Yang dimaksud dengan menipu sinti adalah menginginkan keburukan. Maka ghis di sini adalah kebalikan dari nasihat. Dan di sebagian kalimat dalam bahasa Arab, ghis itu kebalikan dari nasihat. Nasihat menghendaki kebaikan, maka ghis artinya adalah menghendaki keburukan. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian membenci mereka. Mereka para penguasa, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah dengan kezaliman-kezaliman mereka. Dan kiat penting untuk supaya orang itu bisa sabar terhadap kezaliman penguasa adalah mengingat fa'inna amro qorib. Sesungguhnya hidup di dunia itu sebentar. Sabarnya tidak lama. Sabarnya tidak lama. Hidup di dunia itu sebentar. Orang Jawa bilang cuma mampir ngumbi. Terus habis itu pergi lagi. Cuma sebentar saja. Maka jika orang itu menyadari bahasanya hidup di dunia ini sebentar, maka kezaliman penguasa itu dengan mengingat bahasanya kehidupan di dunia tidaklah lama, ini meringankan. Meringankan hati sehingga bisa kuat untuk bersabar dengan kezaliman mereka. Ya, maka yang Nabi perintahkan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak mereka, berarti menunaikan hak mereka. Adapun masalah hak kita, maka Nabi perintahkan untuk bersabar. Tidak Nabi perintahkan untuk demonstrasi, tidak Nabi perintahkan untuk melakukan kudeta dan seterusnya. Dan Nabi perintahkan untuk bersabar. Dan perintah bersabar ini bukan berarti melegalkan kezaliman. Kezaliman tetap kezaliman. Bukan berarti melegalkan kefasikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Kefasikan tetap kefasikan. Maksiat tetap maksiat. Perbuatan tercela tetap perbuatan tercela. Karena perintah bersabar dalam masalah ini adalah dalam mimbab akhafud dararain, dalam rangka mengambil mudharat yang paling ringan. Bukan karena membenarkan kezaliman. Bukan karena mendukung kezaliman. Tidak ada dukungan kepada kezaliman. Tidak ada kesepakatan terhadap kezaliman dan kemaksiatan. Namun sikap ini diambil adalah karena itulah yang paling ringan. Mudharatnya. Karena memaksakan diri untuk mengambil tindakan selain apa yang Nabi tuntunkan, terbukti dalam sejarah manusia kalau itu hanya berujung kepada keburukan dan bencana serta malapetaka. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lima hal, siapa yang melakukan satu darinya maka dia dominan Allah. Dominan di sini maknanya matmunan Allah. Dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fa'il bimakna maf'ul, wazannya fa'ilun maknanya maf'ulun. Sebagaimana juga ada dalam ayat la'asima bimakna la ma'suma. Tidak ada yang maksum dan terjaga dari ini, dari azab Allah, kecuali orang yang Allah jaga. Namun menggunakan kata-kata asim. Maka dalam bahasa Arab sering kita jumpai fa'ilun maknanya maf'ulun, dan maf'ulun maknanya fa'ilun. Maka kami jadikan antaramu dengan orang-orang yang, antara dirimu dengan orang-orang yang membenci Al-Quran, kafir dengan Al-Quran, hijabam mastura. Hijabam mastura. Hijab yang ditutupi. Kan? Nah, bukan hijab yang ditutupi maknanya. Hijaban satiran. Namun bunyi ayatnya hijaban masturan. Maknanya hijaban satiran. Hijab yang menutupi. Ya, maka maf'ulun bimakna fa'ilun. Maka di sini dominan artinya menjamin makna, maknanya jika kita lepaskan dari konteks. Namun yang dimaksud adalah maf'munan. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapatkan jaminan man ada maridan, siapa yang membesuk orang yang sakit, siapa orang yang berangkat untuk mengiringi jenazah, atau orang yang pergi berangkat berperang, dan orang yang menemui penguasanya karena ingin ta'zirahu, ingin memuliakannya, wa tawqirahu, dan memuliakannya. Atau dia duduk di rumahnya, maka masyarakat pun selamat dari gangguannya. Diat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asib. Maka ta'zir maknanya di sini menghormati. Ta'zir adalah satu kata dalam bahasa Arab yang mengandung dua makna yang berkebalikan. Terkadang ta'zir artinya menghukum. Hukuman ta'zir. Azzar yu'azziru ta'zir. Menghukum dan menghukum adalah menghinakan. Dan terkadang ta'zir maknanya kebalikan dari makna yang pertama. Maknanya adalah memuliakan. Ini dalam bahasa Arab disebut tadab. Satu kata yang punya dua makna, dan dua makna tersebut berkebalikan. Sebagaimana baik itu bisa artinya menjual dan bisa artinya membeli. Ishtara itu bisa artinya membeli dan bisa artinya menjual. Kemudian dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga hal yang, siapa yang punya tiga hal ini, maka hati seorang muslim jika memiliki tiga hal ini, maka tidak akan ada padanya ghil, tidak akan ada padanya kedengkian dan permusuhan. Yang pertama adalah memurnikan amal untuk Allah, menghendaki kebaikan untuk penguasa, dan komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Karena sebenarnya doa mereka itu mengepung dari belakang mereka. Dari belakangnya. Diatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan tentang hadis ini, maka salah satu hal yang menyebabkan akan menjadi kiat agar hati seorang muslim itu bersih dari penyakit ghil, kebencian, hasad, adalah salah satunya adalah munasahatu nasihali, kalau teks hadisnya an-nasihatu liwulatil amri, menginginkan kebaikan untuk penguasa. Maka orang yang punya hal ini dadanya tidak sesak. Dan orang yang menginginkan keburukan pada penguasa itu tambah baca Quran tambah sesak dadanya. Nah, tiap hari baca Quran dengar berita itu tambah sesak. Nah, namun itu tidak akan terjadi pada orang yang membaca realita-realita yang terjadi tadi dengan prinsip an-nasihah liwulatul amr, menginginkan kebaikan untuk penguasa. Hal ta'aidan, ini juga satu hal yang menghilangkan ghil dan ghish. Menghilangkan hasad dan al-ghish, disini kebalikan dari nasihat, menginginkan, yaitu menginginkan keburukan. Maka an-nasiha, maka orang yang ada padanya nasiha, menginginkan kebaikan untuk kaum, untuk seseorang, maka tidak akan ada pada hatinya ghil. Karena ghil itu adalah hasad dan kebencian. Fayadidduhu. Maka nasihat adalah kebalikan dari ghil. Sehingga siapa yang inginkan kebaikan untuk penguasa dan untuk umat, untuk rakyat, maka dia akan bebas dari penyakit ghil. Waluzumu jama'atihim, demikian juga berkomitmen untuk bergabung dengan kaum muslimin dalam jamaah mereka. Dan yang dimaksud dengan jama'atihim di sini adalah jama'atul abadan. Maka hal ini juga satu hal yang akan membersihkan hati dari ghil, dari kedengkian dan permusuhan, walghis dan menginginkan keburukan. Karena orang yang memiliki sifat ini, maka dengan kesabarannya dan komitmennya untuk bergabung, menyatu, menjadi bagian dari jamaatil muslimin, maka dia akan menginginkan untuk orang-orang sekelilingnya apa yang inginkan, diinginkan untuk dirinya sendiri. Dia akan benci untuk kaum muslimin apa yang tidak dia suka untuk dirinya sendiri. Dan menyusahkan hatinya apa yang menyusahkan kaum muslimin. Dan menyenangkannya, menggembirakannya apa yang menyenangkan kaum muslimin. Ini bikhilaf man inhaza anhum. Lain halnya dengan orang yang eksklusif. Anhum menjauhi kaum muslimin. Tidak merasa sebagai bagian dari manusia-manusia di sekelilingnya. Nah, saya adalah manusia yang bukan manusia. Nah, maka orang yang eksklusif, tidak merasa menjadi bagian dari orang-orang dari sekelilingnya, maka apa yang terjadi? Istaghala bita'an. Ketika dia menyebut kaum muslimin, ketika dia menyebut manusia, dia merasa itu bukan bagian dari, bukan dia. Maka dia akan sibuk dengan mencela orang lain. Wal'aib wadzam. Kemudian mengumbar kekurangan dan mencela mereka. Sebagaimana kelakuan ahli bid'ah, khawarij, mu'tazilah dan yang lainnya. Yang merasa bahasanya mereka lah satu-satunya yang berada di atas kebenaran. Di luar mereka adalah orang-orang yang kafir dan sesat. Maka karena dia eksklusif dan merasa itu bukan bagian dari orang-orang di sekelilingnya. Maka yang terjadi adalah untuk menguatkan akidah dan keyakinannya, dia akan semakin semangat mencela orang lain. Yang itu sebenarnya adalah motivasi untuk supaya kuat bertahan. Maka hati mereka penuh dengan ghil dan ghish. Ada hasad dan kebencian dan ghish. Menginginkan keburukan. Oleh karena itu Anda jumpai bahasan ahli bid'ah. Paralel bid'ah dengan berbagai bid'ah yang tadi disebutkan, khawarij dan mu'tazilah, adalah orang yang paling jauh dari ketulusan dan paling menginginkan keburukan untuk penguasa dan untuk rakyat. Maka sampai demikian risnya, ya, mereka merasa bahasanya membunuh orang itu satu hal yang baik. Ngebom itu satu hal yang manfaat. Kenapa? Karena demikian ghisnya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Gimana ini cepat mati? Gimana cepat pada masuk neraka? Maka karena itu semangatnya, karena mereka kafirkan orang yang ada di keluar kelompoknya, maka tindakan-tindakan kekerasan itu satu hal yang mudah. Terasa ringan dan mudah bagi mereka. Karena yang diinginkan adalah gimana mereka masuk neraka. Bukan yang diinginkan gimana mereka bertobat dan masuk surga bersama saya. Maka kalau keinginan adalah gimana mereka-mereka ini bertobat dan masuk surga bareng dengan saya, maka dia tidak akan kemudian melakukan tindakan-tindakan gimana kita habisi saja atau semacam itu. Gimana kita dekati, gimana kita dakwai. Sadar insaf, saya ingin mereka masuk surga bareng dengan kita. Itu nasihat, menghendaki kebaikan. Nah, kalau ini, karena yang ada dalam hati adalah ghis, menginginkan keburukan. Menginginkan keburukan, ya kalau di dunia mati, ya, di akhirat masuk neraka. Kan? Maka, ya, tindakan pembunuhan, kekerasan, satu hal yang ringan untuk dilakukan. Wa asadun bu'dan an jama'atil muslimin. Dan mereka-mereka tersebut, ahlul bid'ah yang tadi disebutkan adalah orang yang sangat jauh dari jama'atul muslim. Sangat eksklusif dalam bahasa kita. Mereka orang-orang yang eksklusif dan tidak berbaur dan jauh dari jama'atul muslimin. Intaha kalamuhu yarhamuhullah. Ya, maka tiga hal ini adalah tiga hal, adalah tiga sifat yang siapa yang memilikinya maka akan bersih hatinya dari ghil. Ya, maka ikhlas dalam beramal. Ya, maka orang mau mencela, orang mau memuji, masa bodoh. Nah, memang gue pikirin, nah, mau dicela, mau dipuji, nah, ya. Maka itu tidaklah kemudian celaan mereka itu tidaklah kemudian menimbulkan kebencian dia kepada orang-orang tersebut. Menginginkan kemudian menginginkan keburukan kepada orang karena dia enggak mikirkan. Dicela dan tidak kayaknya sama saja. Ya. Maka yang jadi orientasi saya bukan komentar mereka namun ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas dalam beramal ya, maka dia akan lebih bersih hatinya. Dan orang yang ketika beramal itu mencari ya, orientasinya manusia, maka dia akan sangat kecewa berat. Ketika sudah berbuat sebaik-baik mungkin, namun ternyata kok dapat komentar miring. Karena yang dia cari adalah pujian dan komentar manusia. Maka dia akan jengkelnya luar biasa dengan orang-orang yang komentar negatif pada dirinya. Kenapa? Karena orientasi amalnya adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nasihat menginginkan kebaikan untuk penguasa, kemudian luzum jama'atihim, merasa menjadi bagian dari kaum muslimin. Merasa menjadi bergabung dengan kaum muslimin yang merasa menjadi bagian dari mereka. Apa yang jadi masalah mereka adalah bagian dari masalah saya. Apa yang jadi kesusahan mereka adalah bagian dari kesusahan saya. Maka orang yang semacam ini dia akan lebih bersih dadanya, lebih bersih hatinya dari berbagai sifat-sifat buruk yang Nabi sebut dengan al-ghil. Kemudian tambahan penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan kaidah ini satu hal yang baik yaitu kaidah bahasanya memberontak kepada penguasa yang tidak sepakat dengan pemberontakan kepada penguasa yang zalim dan fasik namun mencela dan mencela orang yang melakukan pemberontakan pada penguasa. Dan di penjelasannya disampaikan juga tentang bahasanya sikap yang benar adalah nasihat. Maka kaidah ini satu hal yang baik yaitu disampaikan setelah masa bakal penjelasan yang lewat ini satu hal yang baik. Maka bukalah makna prinsip ahlus sunnah bahasanya mereka bersabar terhadap kezaliman penguasa dan orang-orang yang merupakan orang-orang fasik, bukalah maknanya diam sehingga tidak memberikan nasihat. Bal inna nasihata bahkan nasihat itu disampaikan tuballagh lahum disampaikan kepada mereka para penguasa melalui tangan mereka-mereka orang yang bisa memberikan nasihat dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Dan nasihat ini diberikan kepada penguasa sirran dengan bentuk sembunyi-sembunyi. Dengan bentuk empat mata. Maka nasihat disampaikan secara diam-diam dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang bisa, orang-orang yang amanah dalam memberikan nasihat. Maka sikap semacam hukumnya wajib. Nasihat, menasihati dalam ini hukumnya wajib. Beliau sampaikan hadis Tamim Ad-Dari. Maka tajib waka wajib menasihati mereka dengan cara-cara yang bisa mewujudkan maslahat. Cara tersebut adalah dengan memberikan nasihat secara diam-diam. Maka berbagai hal masukan disampaikan kepada para penguasa secara diam-diam. Jika setelah diberi nasihat kemudian dipraktekkan, maka alhamdulillah. Jika mereka tidak mau mempraktekannya, maka telah gugur kewajiban. Telah gugurlah kewajiban pemberi nasihat. Dan setelah itu tidak boleh bagi pemberi nasihat ini untuk menceritakan. Kalau dia telah cerita-cerita, kalau dia telah memberikan nasihat di forum-forum yang terbuka. Di atas mimbar atau bersama orang-orang awam, apalagi bersama orang-orang yang jahat. Maka sikap semacam ini juga bukan nasihat. Kemarin dinasihati diam-diam, setelah itu kemudian cerita-cerita. Hadza minal ghibah, bahkan ini tergolong ghibah. Ini adalah tasyhir, menceritakan keburukan. Dan ini adalah tindakan yang akan mengubarkan kerusuhan. Wala yujdi syai'an, dan tidak memberikan faedah sedikit pun. Bahkan memberikan faedah kebalikannya. Yaitu asyar, keburukan, watahrish, dan permusuhan. Dan mengompor-ngompori menjadi memprovokasi ahlu syar, orang-orang yang buruk, dan orang-orang munafik. Yang mereka orang-orang munafik ini yuridu tarabbus. Mereka itu ingin mengintai-intai kesempatan tepat untuk melakukan aksi. Tarabbus terhadap kaum muslimin. Maka mereka akan memanfaatkan hal-hal semacam ini. Maka sikap semacam ini bukanlah nasihat. Memberikan nasihat diam-diam, namun setelah itu cerita-cerita. Ini adalah ghibah, ini adalah tasyhir, mempopulerkan keburukan orang dan provokasi tasirul fitnah akan membangkitkan kerusuhan. Falatusamma, maka janganlah dinamakan hal itu tidak dengan realitas senyatanya. Maka membangkitkan kerusuhan kemudian dikasih nama nasihat. Ini satu hal yang tidak benar. Fanasihah, maka yang namanya nasihat itulah nasihat yang disampaikan kepada orang yang diberi nasihat secara diam-diam. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihimassalam, fa'tiyahu, maka datanglah Fir'aun, fakula, kemudian katakanlah kepada keduanya, sesungguhnya kami berdua adalah Rasul Rabbmu, utusan Rabbmu. Maka Allah perintahkan Musa dan Harun untuk datang. Maka nasihatnya itu nasihat sembunyi-sembunyi. Maka apakah Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdiri di pasar atau di tengah-tengah kumpulan banyak orang, yungkiruna alal Fir'aun, kemudian mengingkari tindakan-tindakan buruk Fir'aun? Tentu tidak. Nah, jika demikian untuk Fir'aun, maka bagaimanakah lagi untuk penguasa yang jauh lebih baik daripada Fir'aun? Untuk Fir'aun saja didatangi, tidak kemudian diomongi, dirasani, dibicarakan di belakang, namun didatangi. Maka tidaklah Allah katakan bahkan Allah katakan fakula lahu qaulal layyina, katakanlah kepadanya perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia yatadzakkar, dia mau mengambil pelajaran, artinya mengamalkan apa yang dinasihatkan, au yakhsha, atau minimal dia terbetik pada hatinya perasaan takut meskipun dia kemudian juga tidak mengamalkannya. Maka fakula, maka katakanlah maka katakanlah olehmu berdua kepada Fir'aun. Maka Allah tidaklah memerintahkan untuk maka tidaklah Allah perintahkan untuk berkata-kata di depan banyak orang atau di jalanan atau di tempat kumpulnya banyak orang. Namun Allah katakan, kula lahu, katakanlah kepadanya. Artinya langsung. Langsung dengan orangnya. Demikian yang dilakukan oleh Musa dan Harun alaihimassalam. Maka memberikan nasihat kepada penguasa secara langsung dan tidak main di belakang. Ini adalah dinul anbiya. Bukan hanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non dinul anbiya, ajaran semua para nabi. Wa hadhihi an-nasiha, maka inilah nasihat dari zaman ke zaman. Yang namanya nasihat tidak ngomongin di belakang. Kemudian Al-Ubaylan mengatakan, dia mengutip hadis dari Anas yang tadi telah kita baca, diriatkan oleh Ibnu Abi Asim. Sabda Rasul, janganlah kalian mencaci maki penguasa kalian, janganlah kalian punya ghis kepada mereka dan seterusnya. Maka beliau katakan, makna kandungan athar ini satu atau riwayat ini satu hal yang bagus. Nabi katakan, janganlah kalian mencela penguasa kalian, karena mencela tidaklah mendatangkan kebaikan dan itu bukanlah nasihat. Karena itu cuma sabun mencela itu cuma sekedar ghibah, itharah, provokasi, dan keburukan. Dan orang yang menamai tindakan semacam ini dinamai nasihat adalah orang yang zalim. Karena itu bukanlah nasihat. Kemudian Syekh Al-Bailan membacakan hadis, lima hal, siapa yang melakukan satu darinya, maka akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syaikh Fauzan mengatakan, yang dimaksud dengan ta'zir dalam hadis ini adalah taukir, menghormati. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu. Hendaklah kalian beriman kepada, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, dan supaya kalian memuliakan Rasulnya, wa tuwaqiru, dan memuliakannya. Nya di sini kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu'azziruhu artinya adalah tuwakkiruhu, memuliakannya, menghormatinya. Sebagaimana perlu diketahui bahasanya kata-kata ta'zir juga digunakan dalam pengertian takdib, menghukum. Maka ini termasuk addad. Ya, para ulama bahasa Arab menyebutnya dengan sebutan addad. Addad itu adalah dalam bahasa Arab dijumpai sejumlah kata-kata yang dalam penggunaan memiliki dua makna yang bertolak belakang. Kata-kata yang punya dua makna bertolak belakang disebut addad atau tadad. Kemudian Syekh Ubaylan membacakan hadis Zaid bin Sabit tentang tiga hal yang menjadi kiat bersihnya hati seorang muslim dari ghil. Maka dikomentar oleh Syekh Saleh Fauzan, hadis ini semisal dengan hadis yang telah lewat. Bahasanya Allah meridai tiga hal. Yaitu engkau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, mengendaki kebaikan untuk orang yang Allah jadikan sebagai penguasa kalian, dan berpegang teguh dengan ajaran Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Kemudian Syekh Al-Ubaylan kemudian membacakan perkataan Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis di atas yang tadi telah kita baca tentang munasahatu a'immatil muslimin dan luzumu jama'atihim. Maka Syaikh Al-Fauzan berkomentar, tidaklah sepatutnya keinginan seseorang adalah al-intiqad, mengkritik dan mencari-cari atharat, kekurangan, kemudian mentenarkannya dan menyebarluaskannya. Ini adalah sifat orang munafik. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang gemar mencari kekurangan, gemar mencari kekurangan untuk memberikan kritikan dan kemudian mempopulerkannya, serta menutup-nutupi al-hasanat, menutup-nutupi kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki oleh orang lain. Maka adapun orang yang beriman, maka kebalikan sifat orang munafik. Mereka gemar menutupi kekurangan orang lain, dan menyebarluaskan kebaikan dan hal-hal positif dalam rangka untuk jam'anil kalimah, mewujudkan persatuan, menghilangkan hasad dan kedengkian alal muslimin terhadap kaum muslimin. Maka orang yang tidaklah memiliki keinginan kecuali mengkritik dan mencari-cari kekurangan, kekurangan penguasa atau kekurangan ulama atau person-person kaum muslimin, ini adalah sifat orang munafik. Karena orang tersebut inginkan keburukan. Dia gembira dengan kesalahan orang lain, gembira dengan kekeliruan. Dan kekeliruan dan kesalahan orang itu akan dia jadikan sebagai majalan li hadisihi, sebagai ruang pembicaraan dan obrolannya. Ini adalah ahlu syar wal iyadu billah. Maka boleh sampaikan di sini sifat orang munafik adalah mereka adalah suka mencari-cari kekurangan orang lain. Kemudian hal itu kemudian dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Dan sifat orang munafik adalah gembira dengan kesalahan orang lain. Orang lain di sini bersifat umum, tidak hanya penguasa. Tadi beliau sampaikan penguasa, ulama, bahkan afrad, orang biasa, tidak punya kedudukan apa-apa di dalam agama ini, sama. Maka sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf, mereka mengatakan bahasanya al-munafikun itu atharun, suka mencari atharat, suka mencari-cari kekurangan orang lain. Wal-mu'minun atharun, sedangkan orang-orang yang beriman suka memaklumi kesalahan orang lain, kekeliruan orang lain. Oh, mungkin boleh jadi dia berbuat begini karena begini-begini, oh maklum. Kenapa, oh boleh jadi begini-begini. Oh, kenapa ada kebijakan semacam ini, oh boleh jadi diambil positifnya. Oh, mungkin begini-begini. Ya, maksudnya baik, namun mungkin kurang tepat. Maka demikian, orang-orang yang beriman, adzharun, hobi mencari uzur, mencari pemakluman untuk kesalahan-kesalahan orang lain. Apalagi itu penguasa. Apalagi itu da'i. Apalagi itu ustaz. Bukan hobinya atharun. Gembira sekali kalau seorang ustaz melakukan kesalahan, kekeliruan, kemudian disebarluaskan, kemudian ditahdir, dan seterusnya. Nah, kemudian dilaporkan kepada yang dianggap lebih tinggi, kemudian itu supaya turun tahdirannya. Gembira sekali. Dan itu jadi bahan obrolan. Dan itu bahan obrolan ini ya sya'nul munafiqin. Ini sifat orang munafik. Ini sifat orang yang beriman, gimana memaklumi? Ini afrod. Tadi beliau katakan, untuk afrod, untuk orang biasa, tidak ada apa-apanya. Sikap orang yang beriman, gimana memaklumi? Menutupi. Memberikan nasihat secara diam-diam jika memerlukan nasihat. No, tidak kemudian gembira dengan kesalahan, sedih dengan kesalahan orang. Ketika orang terjebak dalam kesalahan, sedih. Kenapa? Ya, kok sampai itu terjadi? Apa peran saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk baiknya keadaan? Bukan malah gembira, bahagia. Tertawa lebar. Benar amalan saya. Dia itu memang... calon ahli bidah, nah kemarin, oh, terbukti sudah, kan gembira. Nah, dia itu memang cuma berkedok, dia itu cuma kedok, dia itu hizbi berkedok salafi, gembira kalau ada orang salah, kan maka kesalahannya kemudian dianggap, wah ini ya, prediksi saya tepat, wah ya, firasat saya pas. Wah, insting saya tokcer. Nah, gembira dan tertawa dengan kesalahan orang lain. Bukan demikian sifat orang-orang yang beriman. Itu sifat munafik. Sifat orang munafik. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rada'wan anil hamdulillahi rabbil alamin.